Tiada mampu dapat terucapkan indahnya cintamu. Lekat erat di dalam setiap detak jantungku. Ku berpaling dari wajahmu Yesus, hasrat jiwaku hanya milikmu satu. Selama nafas ini masih dapat berhembus, takkan ku jauh darimu. Yesus, tiada mampu dapat terucapkan indahnya cintamu. Lekat erat di dalam setiap detak jantungku. Takkan ku berpaling dari wajahmu Yesus, hasrat jiwaku hanya milikmu satu. Selama nafas ini masih dapat berhembus, takkan ku jauh darimu. Kaulah satu di hatiku, kau dambaan di jiwaku. Takkan ku lepaskan dirimu, dekapku dalam pelukmu. Oh, takkan ku berpaling dari wajahmu Yesus, hasrat jiwaku hanya milikmu satu. Selama nafas ini masih dapat berhembus, takkan ku jauh darimu.